dalam hatiku. Bila ku pergi, bila itu mengu, sedang burung meninggalkan jejaknya dan pulang lagi ke sangkar. Jejak, jejak kita berdua yang tergambar jelas sepanjang pantai yang kulihat.